Yeah, I just wanna make money on the side. Yeah, yeah, biar semua masalah selesai. Yeah, yeah, gak bakalan tahu if I never try. Yeah, yeah, asal uangnya halal kita cincai. Yeah, yeah, side, side hustle on the side. Yeah, fight, fight, tiap hari fight. Hey, like, you know what it's like. Yeah, tegang, tegang, sedap sambil tensi turun naik. Yeah, mulai habis nih uang. Pemasukan berkurang. Cek saldo ulang-ulang. Pala gua kunang-kunang. Kerja kagak ada. Duit dari mana? Tagihannya nambah. Rekeningnya hampa. Lama-lama malah pusingin masalah. Mungkin gak saatnya bisnis lain aja. Mulai mikir sampingan biar masalah jadi punya tandingan. Ya, biar sama pendapatan gue akhirnya pun bisa balikan. Ya, coba netes recehan, siapa tahu nantinya ada rasa aliran. Sekarang sampingan, besok mungkin sumber utama penghasilan. I just wanna make money on the side. Ya, yeah, ya, yeah, biar semua masalah selesai. Yeah, yeah, gak bakalan tahu if I never try. Ya, yeah, ya, yeah, asal uangnya halal kita cincai. Yeah, yeah, side, side hustle on the side. Yeah, fight, fight, tiap hari fight. Hey, like, you know what it's like. Yeah, tegang, tegang, sedap sambil tensi turun naik. Yeah, gue banyak tanggungan, jadi gue perlu pemasukan. Ya, kalau minim bangunan, gelisah kayak gue kerasukan. Ha, duduk termenung di kursi, kepala muter sambil komat kamit. Situasi terkini yang sulit bikin ekonomi jadi morat marit. Hey, yang anak hip hop, yo, lagi sepi, job, yo, semua jadwal, ha, sekarang di drop. Tagihan berantem sama tabungan, udah menuju ajal. Saatnya banting setir, cari sampingan yang penting halal. Hey, mulai mikir sampingan biar masalah jadi punya tandingan. Ya, biar sama pendapatan gue akhirnya pun bisa balikan. Ya, cuma netes recehan, siapa tahu nantinya darah saliran. Sekarang sampingan, besok mungkin sumber utama penghasilan. I just wanna make money on the side. Ya, ya, biar semua masalah selesai. Yeah, yeah, gak bakalan tahu if I never try. Ya, ya, asal uangnya halal kita cintai. Yeah, yeah, side, side hustle on the side. Fight, fight, tiap hari fight. Ow, like, you know what it's like. Tegang-tegang sedap sambil dance it tonight. Senin ke Kamis, nafas kembang-kempis. Ngos-ngosan untuk tetap waras dan realis. Tisado di ATM seperti osteoporosis. Digit demi digit rontok ditagih sampai kronis. Tiap bulan berantem sama tagihan yang menantang. Seakan ku cuma remahan renginang di kaleng kongguan. Pusing tujuh keliling-keliling digeprek sampai pusing. Makin rungsing, nyari sinting, garis langit pun terlihat miring. Pakai berbagai jurus untuk ngadepin tagihan. Dari kungfu jiu-jitsu sampai silat semua kejengkang. Nggak boleh keseringan, kelamaan bikin tuman. Bulan depan siapin jurus baru untuk ngelawan tagihan. I just wanna make money on the side. Biar semua masalah selesai. Gak bakalan tahu if I never try. Asal uangnya halal kita cincai. Side, side hustle on the side. Fight, tiap hari fight. Like, you know what it's like. Tegang-tegang sedap sambil tensi turun naik. Cash and delivery, money on my mind. Jadi entrepreneur, gua asal underground. Buat gue tiap hari menjadi stay. Cari yang sampingan biar gak going crazy. Film horror jadi realita. Tabungan terlihat tak tersisa. Biar saldo stand semakin meningkat. Bisa jadi gila, gila. Hey. See me on the move, watch me hustle and grind. Bagai namaku, coffee dengan dollar sign. Tak akan menyerah, no, never stop trying. Yes I just wanna make money on the side. Yeah, yeah, biar semua masalah selesai. Yeah, yeah, gak bakalan tahu if I never try. Yeah, yeah, asal uangnya halal kita cintai. Yeah, side hustle on the side. Yeah, fight tiap hari fight. Like you know what it's like. Yeah, tegang sedap sambil tensi turun naik. Yeah, cash rules everything around me. Cream got the money, a dollar bill. Yeah.